Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Al-Quran Surat Al-A'raf, yang kali ini kita awali dari ayat ke-137. Kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita lanjut dengan pembacaan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awrathnal qaumal ladina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qawmuh wa ma kanu ya'rishun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah sebelumnya Allah jelaskan bahwa Allah telah memberikan hukuman kepada Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka semua ditenggelamkan oleh Allah ke dasar lautan, dan itu sebagai peringatan bagi siapa saja yang selalu lalai dan mendustakan ayat-ayat Allah. Kami, kata Allah, memberikan kepada suatu kaum yang mereka dulu dihinakan, masyariqal ardi wa magharibaha, bumi yang ada di timur dan baratnya, yang telah kami berikan keberkahan di dalamnya. Dan sempurnalah kalimat Rabbmu yang baik kepada Bani Israel karena kesabaran yang ada pada diri mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan bangunan-bangunan yang telah mereka tinggikan. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada Bani Israel setelah Fir'aun dan kaumnya binasa untuk memberikan sebuah wilayah kepada mereka dari kalangan Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan itu karena kesabaran mereka saat menghadapi gangguan Fir'aun dan kaumnya. Tafsiran dari ayat ini, wa awrathna bani Israel alladhina kanu yustadalluna lil khidmati. Kata Allah di ayat ini, kami wariskan, kami berikan kepada Bani Israel yang mereka dulu yustadallun, ditindas, lil khidmati, menjadi pelayan-pelayan, masyariqal ardi wa magharibah. Kami wariskan kepada Bani Israel timur dan barat bumi, wahia biladusyam, yaitu negeri Syam. Jadi Allah berikan negeri Syam kepada Bani Israel yang dulu ditindas oleh Fir'aun dan kaumnya. Allati barakna fiha, yang kami kata Allah telah memberkahi negeri tersebut. Bi ikhraji az-zuru'i wath-thimari wal-anhar, dengan keluarnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sungai-sungai yang banyak terdapat di dalamnya. Kemudian kata Allah di ayat ini, wa tammat kalimatu rabbika ayyuhar rasul al-husna ala bani Israel, dan sempurnalah kalimat Rabbmu wahai Rasul yang begitu baik kepada bani Israel. Maksudnya janji Allah kepada bani Israel, bitamkini lahum fil ardh, dengan memberikan kekuasaan kepada mereka di bumi. Bisa babi sabrihim ala adha Fir'aun wa kaumihi, lantaran kesabaran mereka dalam menghadapi gangguan Fir'aun dan kaumnya. Wadammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa kaumuhu, lalu kata Allah kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Minal imarati, berupa rumah-rumah hunian. Wal mazari', dan tanaman-tanaman. Wa makanu yabnuna minal abniyati wal qusur wa ghairi dhalika, dan apa saja yang mereka bangun dari bangunan-bangunan. Wal qusur, dan istana-istana, dan selain itu. Jadi kesudahan yang baik akan selalu Allah berikan kepada siapa yang bersabar, sedangkan kehancuran Allah tetapkan bagi siapa yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Ketika Fir'aun sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lagi tersisa kekuasaan yang selama ini dibanggakan oleh Fir'aun. Semuanya habis seiring dengan binasanya Fir'aun. Bani Israel yang mereka bersabar dalam menghadapi gangguan Fir'aun, Allah berikan kepada mereka kekuasaan. Mereka menempati negeri Syam saat itu. Negeri Syam yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Syam yang tumbuh banyak tanaman, menghasilkan banyak buah-buahan, dan bahkan banyak sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi kontras apa yang dialami oleh Fir'aun dan kaumnya dengan yang didapat oleh Bani Israel yang mereka terbukti sabar saat menghadapi siapa? Fir'aun dan kaumnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-138. Wajawazna bi bani Israel al-bahra fa'atau 'ala qaumin ya'kufuna 'ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajawazna bi bani Israel al-bahra, kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan. Lalu mereka menjumpai suatu kaum setelah itu yang sedang berkumpul di depan patung-patungnya, menyembah patung tersebut. Qalu, akhirnya mereka mengatakan, hei Musa, kepada Nabi Musa yang bersama dengan mereka, hei Musa, buatkan untuk kami ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lain, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain, yaitu patung-patung yang mereka sembah. Qala, Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala seberangkan Nabi Musa dan Bani Israel yang bersamanya ke seberang lautan, artinya mereka bisa melewati lautan dengan selamat. Mereka, Bani Israel yang bersama dengan Musa ini, melewati suatu kaum yang sedang berkumpul di hadapan patung. Mereka beribadah ke patung itu. Melihat itu, Bani Israel berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami ilah-ilah yang lain sebagaimana mereka punya ilah yang lain." Nabi Musa kemudian menjawab, "Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh, kaum yang tidak mengetahui." Kita lihat tafsirannya. Qala wa qata'na bi bani Israil al-bahra. Kata Allah di ayat ini, kami menyelamatkan Bani Israel sehingga bisa melewati dan melintas lautan. Famarru ala qaumin. Lalu mereka, Bani Israel, melewati suatu kaum. Yuqimuna wa yuwadhibuna ala ibadati asnamin lahum, yang sedang melakukan wa yuwadhibuna dan menukuni peribadatan kepada patung-patung. Qalu Bani Israel, spontan Bani Israel yang bersama dengan Musa berkata kepada Musa, "Ij'al lana ya Musa sanaman na'buduhu." Buatkan untuk kami wahai Musa patung, patung di mana kami bisa menyembahnya. "Wa nattakhidhuhu ilahan," dan bisa kami jadikan sebagai tuhan-tuhan yang lain. Ini ketidaktahuan Bani Israel. Mereka menganggap peribadahan kepada patung itu sesuatu yang dibenarkan, dibolehkan. Spontan mereka ketika melihat ada suatu kaum yang menyembah patung, mereka meminta kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sehingga kami bisa menyembah patung itu dan menjadikan patung tersebut tuhan-tuhan yang lain." Ya. Kama haula'il qaum, kama li haula'il qaum asnam ya'budunaha. Sebagaimana mereka, kaum itu punya patung yang mereka senantiasa menyembahnya. Qala Musa lahum. Nabi Musa berkata kepada mereka, "Innakum ayyuhal qaum tajhaluna 'azamatallah." Sesungguhnya kalian wahai kaum, tajhaluna 'azamatallah. Kalian tidak mengerti tentang keagungan Allah. "Wala ta'lamuna," dan kalian tidak tahu, "annal ibadata la tambaghi illa lillahil wahidil qahhar." Kalian tidak tahu bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak patut dilakukan kecuali kepada Allah Azza wa Jal yang Maha Esa. Diingat kembali kata-kata yang dilontarkan oleh Bani Israel kepada Musa, itu dilatar belakangi oleh kebodohan yang ada pada mereka. Dilatar belakangi oleh ketidaktahuan mereka. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa kebodohan itu memang menjadi sebab terjadinya segala macam keburukan dan kejelekan. Di antara sekian banyak kejelekan dan keburukan, yang paling berbahayanya adalah kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Ya. Apapun tidak mustahil dilakukan oleh orang yang bodoh karena kebodohannya, sampai pada tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Ya. Maka kita berlindung dari kebodohan. Ya. Kita berlindung kepada kebodohan. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Musa kepada kaumnya, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian ini adalah kaum yang bodoh, yang belum tahu, tidak mengerti tentang keagungan Allah, tidak mengerti bahwa ibadah itu hanya pantas dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, padahal baru saja mereka diselamatkan oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla dari kejaran Fir'aun. Ya, mereka dikejar oleh Fir'aun. Mereka kemudian melintasi lautan dan Allah selamatkan mereka. Setelah selamat, lihat kaum yang menyembah patung, mereka ingin melakukan hal yang sama. dan Nabi Musa dalam hal ini tidak mendiamkan mereka. Nabi Musa dalam hal ini tidak memaklumi mereka. Kenapa? Karena ini perkara yang membahayakan akidah. Nabi Musa menegur mereka, ya, mengingatkan mereka. Nah, selanjutnya ayat yang ke-139. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beribadah menyembah patung-patung itu, mutabbarum ma hum fihi, akan dihancurkan oleh apa yang mereka lakukan. Akan dihancurkan oleh apa yang mereka anut. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sungguh batil apa yang mereka lakukan. Jadi kehancuran yang menimpa seseorang itu sebenarnya selalu diakibatkan oleh dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini bahwa orang-orang yang sedang berkumpul di hadapan patung itu, yang menyembah patung itu, sebenarnya mereka sedang menggali kuburannya sendiri. Sebenarnya mereka sedang membuat kehancuran untuk dirinya sendiri. Ya. Batil apa yang mereka lakukan. Tafsirannya, inna haula'i al-muqimina 'ala hadhihi al-asnam. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, sesungguhnya mereka yang melakukan ibadah kepada patung-patung itu, muhlakun mahum fihi minasyirki, dibinasakan, dihancurkan oleh apa yang mereka lakukan berupa kesyirikan. Wa mudammarun, dan disirnakan. Wa batilum ma kanu ya'maluna min ibadatihim litilkal asnam, dan batil apa yang mereka lakukan dari peribadatan kepada patung-patung tersebut. Allati la tadfa'anhum adzabullah idza nazala bihim, yang mana patung-patung tersebut tidak mencegah mereka azab Allah dari azab Allah, idza nazala bihim, apabila azab Allah itu turun menimpa mereka. Ya. Jadi di ayat ini Allah jelaskan tentang batilnya peribadatan kepada patung. Siapapun yang menyembah patung atau selain Allah secara umum, maka sesungguhnya mereka sedang mengukir kebinasaan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya ayat yang ke-140. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kata Musa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, pantaskah aku mendatangkan ilah-ilah yang lain selain Allah, sementara dia Allah yang telah memberikan karunia kepada kalian, alal alamin, atas segenap alam, atas kaum-kaum yang lainnya. Ini jawaban Musa berikutnya. Setelah sebelumnya Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian kata Musa, apakah pantas buat aku mencarikan, ya, membuat ilah yang lain selain Allah, sementara dia Allah yang telah memberikan karunia kepada kalian. Kalian dilebihkan atas seluruh alam. Tafsirannya, qala Musa liqaumihi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat ini perkataan Musa kepada kaumnya. Musa berkata kepada kaumnya, "Aghairallah atlubu lakum ma'budan ta'budunahu min duni?" Apakah selain Allah yang aku cari untuk kalian sembahan, di mana kalian akan senantiasa menyembahnya selain Allah? Wallahu alladhi khalaqakum. Sementara dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa faddalakum ala alimi zamanikum. Dan Allah lebihkan kalian atas umat-umat yang hidup di zaman kalian. Bi kathratil anbiya'i fikum. Dengan banyaknya para nabi di tengah-tengah kalian. Wa ihlaki aduwikum. Dan binasanya musuh-musuh kalian. Wa ma khassakum bihi minal ayat. Dan apa yang Allah khususkan buat kalian dari tanda-tanda kekuasaannya. Nabi Musa di ayat ini ingin mengingatkan kaumnya, ingin mengingatkan Bani Israel, tidak perlu kalian mencari ilah yang lain. Dan gak mungkin aku carikan ilah yang lain buat kalian. Cukup Allah sebagai ilah kalian. Kenapa? Karena dialah yang selama ini memberikan kelebihan kepada kalian. Dialah yang menciptakan kalian. Dialah yang melebihkan kalian atas umat-umat yang lain. Dialah yang mengadakan para nabi di tengah-tengah kalian. Dialah Allah yang membinasakan musuh kalian. Ini disampaikan oleh Musa supaya Bani Israel berpikir. Supaya Bani Israel sadar bahwa permintaannya adalah permintaan yang batil. Keinginannya adalah keinginan yang batil. Jelas ya. Kemudian ayat yang ke-141. Qala wa idz anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idz anjaynakum, dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami selamatkan kalian, ketika kami selamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun. Yasumunakum su'al adzab, di mana mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang buruk. Yuqattiluna abna'akum, mereka membunuh anak-anak kalian yang laki-laki. Wastahyuna nisa'akum, dan mereka biarkan hidup para wanitanya. Wa fi dzalikum bala, sungguh dalam yang demikian itu ada cobaan yang berat buat kalian. Min rabbikum, dari Rabb kalian. Tafsirannya, wadhkuru ya bani Israel ni'amana alaikum. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini kepada Bani Israel, oleh kalian wahai Bani Israel, ni'amana, nikmat-nikmat kami, alaikum, atas kalian. Idh anqadnakum min asri fir'auna wa alihi. Ketika kami selamatkan kalian min asri fir'auna, dari penawanan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa makuntum fihi minal hawan wa dhillah, dan dari apa yang kalian rasakan berupa kehinaan dan kenistaan. Allah kembali ingatkan Bani Israel, ya, agar jangan sampai mereka lalai, mereka lupa. Agar jangan sampai mereka meminta yang macam-macam kepada Nabi Musa. Seperti permintaan untuk dibuatkan apa? Patung. Itu kan permintaan yang keliru, permintaan yang salah. Bagaimana bisa mereka meminta seperti itu? Ya. Di ayat ini Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah selamatkan mereka dari penawanan Fir'aun. Allah selamatkan mereka dari kehinaan dan kenistaan selama mereka ada di tengah-tengah Fir'aun. Min tadbihi abnaikum, seperti disembelihnya anak-anak laki-laki kalian. Ini contoh-contoh ya, tindakan semena-mena yang dilakukan oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Wastibqa'i nisa'ikum lil khidmah, dan membiarkan para wanita kalian untuk tetap hidup. Lil khidmati, sebagai pelayan. Wal imtihan, dan lambang kehinaan. Wa fi hamlikum ala aqbahil adzabi wa aswa'ihi, dan membawa kalian kepada azab yang jelek dan terburuk. Thumma inja'ikum, lalu kemudian Allah selamatkan kalian. Ikhtibarun minallahi lakum wa ni'matun 'azimatun. Semua itu merupakan ujian dari Allah untuk kalian, dan sekaligus nikmatun 'azimatun, kenikmatan yang besar. Karena di balik ujian itu selalu ada nikmat. Ya, ini yang harus kita yakini. Di balik ujian itu selalu ada nikmat. Karena ujian itu sendiri bagi seorang mukmin adalah nikmat. Ujian itu sendiri bagi seorang mukmin adalah nikmat. Jadi sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah, menimpakan ujian, itu sejatinya memberikan apa? Nikmat. Ya. Nah. Dengan adanya ujian itu mendidik kita untuk pandai bersyukur. Karena kadang-kadang kita baru merasa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan saat kita diuji. Kita diuji dengan rasa sakit, baru kita mengerti betapa berharganya sehat. Kita diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup, kita baru sadar betapa besarnya nikmat kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi di balik ujian selalu ada nikmat. Ini Allah ingin agar Bani Israel sadar akan hal ini. Dulu kalian hidup di bawah bayang-bayang kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang kalian sudah hidup nyaman, kalian sudah hidup tenang. Coba ingat kembali kepada apa yang dulu pernah kalian rasakan. Karena mengingat apa yang telah dirasakan di masa lalu dari kepedihan, itu membuat bersyukur saat mendapatkan hal yang baik di masa mendatang. Ya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-142. Allah berfirman, "Wa wa'adna Musa 30 lailatan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kami berikan janji kepada Musa 30 lailatan, selama 30 malam. Wa atsamnaha bi ashrin, lalu kami sempurnakan dengan ditambah 10 malam lagi. Fatamma miqatu rabbihi 40 lailatan, sehingga sempurnalah waktu yang diberikan oleh Rabb-nya kepada Musa 40 malam." Jadi dalam rentang waktu 40 malam itu Allah memberikan janji kepada Musa. Apa janjinya? Janjinya adalah Allah akan berbicara langsung kepadanya, sebagaimana nanti kita ketahui dalam tafsirnya. Wa qala Musa li akhihi, kemudian Musa berkata kepada saudaranya Harun. Wa qala Musa li akhihi Harun, berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, ukhlifni fi qaumi, gantikanlah aku di tengah-tengah kaumku. Wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin, lakukan selalu perbaikan dan jangan sekali-kali engkau mengikuti jalannya kaum yang merusak. Tafsirannya, wa wa'adallahu subhanahu wa ta'ala Musa li munajati rabbih 30 lailatan. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita bahwa Allah telah memberikan janji kepada Musa li munajati rabbih, untuk Musa bisa bermunajat dengan Rabb-nya 30 lailatan. Kapan itu? Setelah berlalu 30 malam. Thumma zadahu fil ajal ba'da dzalika 10 layal. Kemudian Allah tambah masanya dengan 10 malam lagi. Fatamma ma waqqatahu Allahu li Musa litaklimihi 40 lailatan, sehingga sempurnalah waktu yang telah Allah berikan kepada Musa untuk Allah berbicara dengannya 40 lailatan, 40 hari. Jadi Allah berjanji kepada Musa bahwa Allah akan berbicara kepadanya. Musa akan bermunajat dengan Allah setelah 30 malam. Tapi kemudian ditambah 10 malam lagi. Jadi 40 malam. Setelah 40 malam Allah akan berbicara kepada Musa. Ini janji Allah. Wa qala Musa li akhihi Harun. Maka di ayat ini Allah sebutkan, berkatalah Musa kepada saudaranya Harun, hina aradal mudhiya li munajati rabbih, ketika Nabi Musa hendak pergi untuk memenuhi janji Rabbnya, bermunajat dengannya. Kata Musa, kun khalifati fi qawmi hatta arji'a, jadilah engkau sebagai penggantiku di tengah-tengah kaumku sampai aku kembali. Wa ahmilhum ala ta'atillah wa ibadatihi, bawalah mereka untuk selalu taat kepada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya. Wa la tasluk tariqal ladzina yufsiduna fil ardh, dan jangan sekali-kali kamu menempuh jalan orang-orang yang hendak merusak di muka bumi. Ini pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa kepada saudaranya Harun ketika Nabi Musa hendak pergi, ya, hendak pergi memenuhi janji Allah atau mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Pesannya, jadilah engkau penggantiku di tengah-tengah kaumku sampai aku kembali pulang, dan bawalah mereka untuk selalu taat kepada Allah dan beribadah kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menempuh jalannya orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Berikutnya, ayat yang ke-142 atau 43 ya. Nah, ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Qala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Musa datang pada waktu yang telah ditetapkan oleh kami, kata Allah. Berarti setelah berapa malam? 40 malam. Ketika Musa datang pada waktu yang telah ditetapkan oleh kami, wa kallamahu rabbuhu, dan saat itulah Rabb-nya berbicara kepadanya. Setelah selesai, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, izinkanlah aku untuk bisa melihatmu. Qala lan tarani. Rabbnya Allah Azza wa Jalla menjawab, lan tarani, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Walakin undur ilal jabal, tapi sekarang coba kamu perhatikan gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu akan tetap utuh, ada, bisa kamu lihat, fasaufa tarani, maka kamu pasti akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung itu, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu hancur luluh, rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun jatuh pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar, Nabi Musa berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu, dan sungguh aku termasuk golongan pertama yang beriman. Ini yang terjadi ketika Musa ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, engkau tidak bisa melihatku. Sekarang engkau lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih tetap utuh, pasti kamu akan dapat melihatku. Kemudian Allah menampakkan dirinya di hadapan gunung. Gunung tidak kuasa melihat Allah. Gunung yang menjulang tinggi itu hancur luluh, rata dengan tanah. Dengan demikian, Musa tidak bisa melihat gunung. Ketika Musa tidak bisa melihat gunung yang utuh, maka Musa tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan bagaimana mungkin Musa bisa melihat? Musa pun jatuh pingsan. Ya. Ketika sadar, barulah Nabi Musa mengerti akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita lihat tafsirannya. Walamma ja'a Musa fil waqtil muhaddad, ketika, kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, Musa datang pada waktu yang telah ditetapkan. Walamma ja'a Musa fil waqtil muhaddad, ketika Musa datang pada waktu yang telah ditetapkan, wa huwa tamamu arba'ina lailatan, yaitu setelah sempurna berapa malam? 40 malam. Jadi dalam rentang waktu itu Nabi Musa memang menunggu. Ya, menunggu. Ketika tiba waktunya, selesai 40 malam itu, Musa datang. Wa kallamahu rabbuhu, Allah Rabbnya berbicara kepada Musa. Bima kallamahu min wahyih wa amrihi wa nahyih. Isi pembicaraan Allah kepada Musa, min wahyih, berupa wahyu, yang isinya perintah dan larangan. Ya. Tama'a fi ru'yatillah. Saat itu Nabi Musa tama'a, sangat antusias, fi ru'yatillah, untuk bisa melihat Allah. Fatalaban nadhara ilaih. Musa pun meminta supaya bisa melihat Allah. Ya. Qalallahu lahu, tetapi Allah berkata kepadanya, lantarani, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Ai, maksudnya, lantakdir ala ru'yati fid dunya, kamu enggak akan kuasa untuk bisa melihatku di dunia. Walakin undur ilal jabal, tetapi sekarang permisalannya, coba kamu lihat gunung itu, kata Allah. Fa in istaqarra makanahu idza tajallaitu lahu fasawfa tarani. Kalau seandainya gunung itu masih tetap ada di tempatnya saat aku menampakkan diri di hadapannya, maka pasti kamu bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tetapi ketika Allah tampakkan dirinya di hadapan gunung itu, ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu menjadi hancur, mustawiyan bil ar, rata dengan tanah. Wasaqata Musa maghsyian alaih, Musa pun terjatuh pingsan. Falamma afaqa min ghasyatihi, kemudian kata Allah di ayat ini ketika Musa sadar dari pingsannya, qala, Musa berkata, tanzihan laka ya Rabb, maha suci engkau wahai Rabb, amma la yaliqu bijalalika, dari segala sesuatu yang tidak pantas dengan kebesaranmu. Inni tubtu ilaika min mas'alati iyyaka ar-ru'yata, aku bertaubat kepadamu dari permintaan untuk bisa melihatmu. Fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini. Wa ana awwalul mu'minina bika min qaumi, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu dari kaumku. Jadi ayat ini menjadi bukti dan dalil bahwa Allah tidak akan pernah bisa dilihat di dunia. Allah enggak akan pernah bisa dilihat di dunia. Karena tidak ada dari makhluk ciptaan Allah yang kuasa bisa melihat Allah di dunia. Adapun di akhirat, maka dijelaskan di ayat-ayat lainnya bahwa orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Wujuhum yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari di mana wajah-wajah orang-orang yang beriman itu bercahaya di akhirat, di surga, ila rabbihim nadhirah, mereka saat itu bisa melihat langsung kepada Rabbnya. Nabi juga mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian nanti di akhirat dengan penglihatan yang jelas, seperti halnya kalian melihat bulan purnama. Kalian bisa melihat bulan itu dengan jelas. La tudhamuna fi ru'yati, enggak ada yang menghalangi kalian dalam melihatnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Sebelumnya ayat yang kita baca tadi di awal ayat 137, ya, 138, 139, 140, 141 itu saling berhubungan. Ya. Kemudian berikutnya ayat 142 dan 143 ini saling berhubungan, dua ayat ini. Sekarang mulai lagi dari ayat 144, Allah ingin menegaskan kepada Musa bahwa Allah telah memilihnya. Qala ya Musa, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 144 ini. Qala ya Musa, Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas seluruh manusia, birisalati, dengan kepercayaan untuk membawa risalahku, wabikalami, dan dengan perkataanku yang aku sampaikan langsung kepadamu. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah apa-apa yang aku datangkan kepadamu, dan jadilah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Tafsirannya, qala Allahu ya Musa inni ikhtartuka 'alan nas birisalati ila khalqi alladzina arsaltuka ilaihim wa bikalami iyyaka min ghairi wasitatin. Allah berfirman di ayat ini, kata Allah, hey Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas seluruh manusia, birisalati, dengan kepercayaan untuk membawa risalahku, ila khalqi, kepada segenap makhlukku, yaitu mereka-mereka yang arsaltuka ilaihim, aku utus kamu ke tengah-tengah mereka. Wabikalami, dan dengan pembicaraanku, iyaka, kepadamu, min ghairi wasitatin, tanpa ada perantara. Ini dua kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Musa. Pertama, Allah pilih Nabi Musa sebagai kepercayaannya dalam membawa risalah. Yang kedua, Allah pilih Nabi Musa sebagai orang yang Allah langsung berbicara kepadanya tanpa perantara. Oleh karena itu Nabi Musa disebut Kalimullah. Disebut apa? Kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhud ma'a'taituka min amri wa nahyi, kata Allah di ayat ini kepada Musa, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu berupa perintahku dan laranganku. Wa tamassak bihi, berpegang teguhlah dengannya. Wa'mal bihi, dan amalkan. Wakun minasyakirina lillahi ta'ala ala ma ataka min risalatihi, dan jadilah engkau termasuk golongan yang bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepadamu min risalatihi, dari risalahnya. Wa khassaka bikalamihi, dan Allah khususkan engkau ya untuk Allah ajak bicara. Nah, berikutnya, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai', fa khudha biquwwati wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami telah menuliskan untuk Musa fil alwah, di lauh, yaitu kitab Taurat, segala sesuatu yang berisi nasihat dan rincian-rincian segala sesuatu. Maka ambillah dengan kuat dan perintahkan kaummu untuk mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Aku akan perlihatkan kepada kalian darul fasiqin, tempat bagi orang-orang yang berbuat fasik. Ya, ini ayat 144, 145, ini pesan-pesan yang penting yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi diingat kembali ya, dimulai ayat 137 sampai dengan 141 itu satu rangkaian, ada kaitannya. Kemudian ayat 142 dan 143 itu satu rangkaian. Ya. Nah, berikutnya 144, 145 juga merupakan satu rangkaian. Nah. Kalau ayat 137 sampai dengan 141 itu menceritakan tentang bagaimana Bani Israel setelah Allah selamatkan. Mereka melihat suatu kaum yang menyembah apa? Patung. Kemudian Allah ingatkan mereka. Dan Nabi Musa pun ingatkan apa? Mereka. Adapun ayat 142 dengan 143 itu berbicara tentang janji Allah kepada Musa. Setelah 40 malam Allah akan berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam. Dan di situ ada antusias yang tinggi dari Musa untuk bisa melihat Allah. Tapi kemudian Allah katakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Ayat 144 dan 145 itu pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Dan seperti biasa, sebelum ditutup, ada pertanyaan-pertanyaan penting menyangkut apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, pertanyaannya sangat mudah, dan biasakan tidak mengangkat tangan sampai pertanyaan selesai dibacakan. Budayakan yang seperti ini. Seperti halnya membiasakan menumpuk piring-piring yang kosong setelah selesai makan. Jadi jangan sampai piring berserakan. Selesai makan, tumpuk dengan rapi. Budayakan seperti itu. Begitupun menjawab atau apa menjawab pertanyaan. Selesaikan dulu pertanyaannya, baru kemudian angkat tangan untuk menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang mudah, ya. Pertanyaan yang mudah. Tolong dibantu siapa yang pertama angkat tangan, ya. Dibantu Pak Haji. Tolong dibantu. Pelajaran sudah selesai. Ini pelajaran sudah selesai, Pak Haji masih ngelihat Quran. Lihat, tolong dibantu ya. Kalian sama Ami Rija tolong dibantu, lihat. Pertanyaannya sangat mudah, pertanyaannya adalah apa yang dilihat oleh Bani Israel ketika Allah seberangkan mereka ke seberang lautan, ya kan? Dan apa ucapan Nabi Musa kepada mereka saat itu? Siapa? Ya? Siapa? Ah, apa? Apa kata Musa? Innakum qaumun tajhalun. Artinya sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Gitu ya. Baik. Halo, hadiahnya di sini, hadiahnya cuman ada kaos-kaos saja. Silakan dipilih mau yang mana. Pertanyaan berikutnya, tolong lihat ya, perhatikan. Apa pesan yang disampaikan oleh Musa kepada saudaranya ketika Musa hendak pergi? Ini. Apa-apa? Coba sekali lagi, belum jelas yang pertamanya. Apa pesannya? Jadikanlah, oh gantikanlah, gantikanlah aku untuk kaumku. Ajaklah mereka untuk taat kepada Allah. Baik. Silakan. Mudah-mudahan ada yang cukup. Kalau melihat posturnya lumayan. Siap. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya pertanyaan yang mudah insyaallah. Apa permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berbicara kepadanya dan apa yang terjadi? Ya. Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah menampakkan dirinya agar menunjukkan kesempatannya. Allah berkata, kata gunung itu, apabila gunung itu, engkau sendiri gunung itu masih seperti biasanya, maka engkau akan bisa menampakkan. Kemudian Allah menampakkannya, menampakkan dirinya kepada gunung, kemudian gunung itu hancur lebur dengan tanah, maka Musa pun pingsan. Jika bangkit dari pingsannya, dan Musa pun bertobat akan keinginannya untuk melihat. Baik, silakan hadiahnya. Satu lagi ya, pertanyaan satu lagi. Sebutkan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Ya. Salah. Sebutkan kelebihan atau di antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ya. Salah. Ya. Masih salah. Ya. Ya. Salah. Terus masih salah. Di antara kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel adalah pertama, Allah jadikan di tengah-tengah mereka banyak para nabi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hancurkan musuh-musuhnya. Yang ketiga, Allah khususkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di tafsiran dari ayat yang ke-140. Apa bunyinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala aghairallah abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah pantas bagi aku mencarikan buat kalian ilah yang lain selain Allah, sementara Allah telah melebihkan kalian atas seluruh alam. Disebutkan dalam tafsirannya bahwa Allah melebihkan mereka Bani Israel atas umat-umat yang lain, yaitu berupa apa? Banyaknya para anbiya di tengah-tengah mereka, dihancurkannya musuh-musuh mereka, dan Allah khususkan mereka dengan tanda-tanda kekuasaannya. Karena yang menjawab yang di depan, maka berhak untuk mengambil satu kaos yang ada di depan. Begitu ya. Ya, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.